أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزددكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Wahai kaumku, masih dalam meneruskan kisah kaumnya Hud alaihissalam, di mana Al-Ahqaf, Ahqaf di mana di Yaman. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dari apa yang telah kalian lakukan. Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Fima tastaqbilunahu bitawbah an-nasuh wal-inabah ila Allah Ta'ala. Sehingga kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat an-nasuha, kembali kepada Allah. Innakum idza fa'altum dzalik, karena sungguhnya kalian apabila melakukan hal itu, beristighfar, bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim air hujan yang banyak kepada kalian. Yursilis sama'a alaikum midrara bikathratil amtar lati tukhsibu bihal ard wa yasul khairaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hujan yang bisa menghijaukan bumi dan banyaknya kebaikan, kebaikan pada hujan tersebut. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kekuatan kalian dengan kekuatan yang lainnya. Kekuatan hanya milik Allah. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mereka adalah min aqwan nas, termasuk manusia yang paling kuat. Oleh karena itu mereka sempat mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapakah manusia yang paling kuat di antara kami? Wa'adahum annahum in amanu zadahum quwwah ila quwwatihim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan mereka, kalau seandainya mereka beriman kepada Allah, maka akan ditambah kekuatan itu dengan kekuatan yang lainnya. Kekuatan tambahan dari yang sebelumnya. Ini orang-orang beriman. Pasti mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tatawallau mujrimin. Tapi janganlah kalian berpaling dari Rabb kalian. Jangan kalian berpaling malah tidak mau menyembah Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Mujrimin ay mustakbirin an ibadati, sombong. Tidak mau beribadah kepada Allah. Mutajarri'ina 'ala maharimih. Kalian justru malah lancang, berani di dalam melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.